Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. معاشر الإخوة رحمكم الله, kita masuk bab baru mengenai tayammum. قال المؤلف الشيخ صالح الفوزان حفظه الله باب في أحكام التيمم, باب mengenai hukum-hukum tayammum. إن الله سبحانه وتعالى قد شرع التطهر للصلاة من الحدثين الأصغر والأكبر بالماء الذي أنزله الله لنا طهورا. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan adanya bersuci sebelum sholat dari hadas asghar maupun hadas akbar menggunakan air yang telah Allah turunkan air tersebut untuk kita sebagai alat bersuci. Sudah lalu penjelasan mengenai wudu dan mandi untuk mengangkat hadas asghar dan akbar. وهذا واجب لا بد منه مع الإمكان. Maka yang seperti ini hukumnya wajib, harus dikerjakan jika memang dia memiliki kemampuan. Ya, seorang yang memiliki kemampuan wajib untuk apa? Bersuci menggunakan air tadi yang telah Allah turunkan kepada kita sebagai tahuran, sebagai alat bersuci. Lakin qad ta'rudu halatun, akan tetapi terkadang muncul kondisi-kondisi fayakunul ma'u fiha ma'duman, di mana air pada kondisi tersebut tidak ada. Au fi hukmil ma'dumi, atau ada tetapi memiliki hukum seperti tidak ada. Airnya ada tetapi dihukumi seperti tidak ada. Ini misalkan seorang memiliki air dengan jumlah yang sedikit, hanya untuk jumlah tadi hanya memenuhi untuk yang ia minum dan juga untuk apa? Binatangnya. Maka ini terhukumi seperti tidak ada. Ya, karena kalau dia gunakan untuk wudu berkurang, tidak ada lagi apa yang dia minum, untuk dirinya, keluarganya, dan binatang-binatang peliharaan dan kendaraannya. Aw mawjudan lakin yata'adzaru isti'maluhu li'udhrin min al-'adari syar'iyyah. Atau hal itu ada, ya ada banyak, akan tetapi terdapat uzur, tidak bisa menggunakannya dari uzur-uzur yang apa? Terdapat di dalam syariat. Jadi bisa jadi karena tidak ada, bisa jadi ada tetapi dihukumi tidak ada, bisa jadi apa? Ada tetapi tidak bisa menggunakan, ada uzur syar'i, tidak bisa menggunakan air. Maka wahuna qad ja'ala Allahu ma yanubu anhu. Dalam kondisi ini Allah sungguh telah menjadikan sesuatu yang menggantikan air tersebut. Apa itu? Wahwa at-tayammumu bit-turab, yaitu bertayamum menggunakan debu. Taysiran 'ala al-khalqi wa raf'an lil-haraji. Dalam rangka Allah memberikan kemudahan untuk hamba-hambanya, dalam rangka Allah mengangkat adanya apa? Rasa berat. Subhanallah, menunjukkan apa? Kemahakasih sayangan Allah kepada hamba-hambanya. Adanya syariat apa? Tayammum, memudahkan para hamba, mengangkat rasa berat dari mereka. Oleh karena itulah syariat Islam ini memiliki sifat apa? Mudah. Bu'ithu bil hanifiyyati samha, kata Nabi. Aku diutus dengan membawa syariat Islam yang hanifiyah, yaitu yang tauhid, mengajarkan tauhid, berpaling dari syirik menuju kepada tauhid, as-samha, yang mudah. Yang mudah. Yang terwujud kemudahannya ya ini. Adanya syariat apa? Tayammum. Yaqulullahu ta'ala fi muhkami tanzilihi. Allah ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an yang muhkam. Di sini disebutkan secara lengkap Al-Maidah ayat 6. Saya potong pada syahid yang diinginkan dalam masalah ini. Qala falam tajidu ma'an fatayammamu su'idan tayyiba. Kemudian kalian tidak mendapati air, fatayammamu su'idan tayyiba, maka bertayammumlah dengan debu yang suci. Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu, usaplah wajah kalian dan tangan kalian dengan debu tersebut. Adanya syariat bersuci ini, baik sebelumnya itu dengan wudu, kalau tidak ada maka tayammum. Ma yuridu Allahu liyaj'ala 'alaykum min harajin. Allah tidak menginginkan untuk menjadikan atas kalian adanya rasa berat. Ya, dengan adanya syariat bersuci itu bukan untuk memberatkan para hamba. Walakin yuridu liyutahhirakum. Akan tetapi Allah ingin untuk mensucikan kalian. Wa liyutimma ni'matahu 'alaykum, dan untuk menyempurnakan nikmatnya atas kalian, la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kalian bersyukur. Jadi syariat bersuci, wudu, mandi, tayammum itu bukan untuk memberatkan para hamba, tetapi untuk Allah sucikan mereka dan untuk Allah sempurnakan nikmatnya atas mereka. Al-Maidah ayat 6. Sekarang pengertian. Wa tayammumu fil lughah al-qasdu. Pengertian tayammum secara bahasa memiliki makna al-qasdu, menuju. Wa tayammum fi syar'i, sementara pengertian tayammum secara istilah syariat, yakni huwa mashul wajhi wal yadaini bisu'idin ala wajhin makhsusin. Yakni mengusap wajah dan dua tangan dengan debu di atas tata cara yang khusus. Mengusap wajah dan dua tangan dengan debu di atas tata cara yang khusus. Itu pengertian tayammum secara apa? Istilah syariat. وكما هو ثابت في القرآن الكريم فهو ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة. Sebagaimana perihal tayamum ini tetap ya di dalam Al-Qur'an, disebutkan dengan jelas di dalam Al-Qur'an, maka perihal tayamum ini juga sabit ya, tetap tersebutkan dengan jelas berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kesepakatan umat Islam, ijma. Jadi lengkap. Dalil tayamum itu apa? Al-Qur'an, as-sunnah dan ijma. Wa huwa fadilatun li hadhihi al-ummah al-muhammadiyah. Maka syariat tayamum itu adalah keutamaan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, ikhtassahallahu bihi. Allah mengkhususkan umat Muhammad dengannya. Nah, ini menunjukkan sebelum umat Muhammad tidak ada tayamum. Jadi harus ketemu dengan air. Kalau tidak ada bagaimana? Pokoknya harus ketemu dengan air. Adapun umat Muhammad SAW kalau tidak ada air tayamum, tidak bisa menggunakan air tayamum. Ini kekhususan. Walam yaj'alhu tahuran li ghairiha. Allah tidak menjadikan ya tanah debu tadi sebagai alat bersuci untuk selain umat Muhammad. Allah tidak jadikan debu ini sebagai alat bersuci bagi selain umat Muhammad. Maka tausi'atan li'alaiha wa ihsanan minhu ilaiha. Ini semua adalah bentuk kelapangan dari Allah atas untuk umat Muhammad dan bentuk ihsan, perbuatan baik Allah kepada umat Muhammad SAW. Dalil yang menunjukkan hal ini bahwasanya ini khusus bagi umat beliau, wa fi sahihain wa ghairihima, di dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim dan juga selainnya, Rasul bersabda SAW, u'titu khamsan, aku diberi 5 perkara. Lam yu'tahunna ahadun qabli, yang tidak ada seorang nabi pun yang diberi, tidak ada seorang pun dari nabi sebelumku yang diberi akannya. Ya, aku diberi 5 perkara yang tidak ada seorang nabi pun sebelumku yang diberi 5 perkara ini. Ini menunjukkan ini kekhususan siapa? Beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita akan baca sebagiannya saja dari 5 perkara tersebut. Beliau sebutkan, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong dengan adanya rasa takut dari musuh. Ya, rasa takut musuh begitu. Sejauh perjalanan 1 bulan. Jadi musuh-musuh beliau, orang-orang kafir, sudah tertimpa rasa takut semenjak jarak perjalanan 1 bulan. Nah, ini kekhususan beliau. Jadi ketika akan terjadi jihad fisabilillah, jarak antara kaum muslimin dengan musuh masih perjalanan 1 bulan, sudah tertimpa rasa takut pada orang-orang kafir tersebut. Kemudian ini yang kedua, lafaz yang menjadi syahid untuk pembahasan kita, wuju'inat siyal ardu masjidan wa tahura, dan dijadikan untukku bumi ini seluruhnya sebagai tempat sholat dan sebagai alat bersuci. Dijadikan untukku apa? Bumi ini seluruhnya sebagai tempat sholat dan sebagai alat bersuci. Artinya dimanapun kita berada boleh sholat di situ, kecuali tempat-tempat yang dikhususkan oleh dalil tidak boleh sholat, ya seperti apa, kandang unta, toilet, kuburan, itu terkhususkan dengan adanya dalil tidak boleh sholat di situ. Adapun selain itu dari permukaan bumi ini seluruhnya boleh sholat di situ. Berbeda dengan umat sebelumnya, sholat itu harus di tempat ibadah. Artinya harus di apa? Masjid. di tempat apa? Ibadahnya. Tidak boleh di sembarang tempat. Maka dikatakan setelahnya, fa ayyuma rajulin min ummati, fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Maka siapapun dari umatku yang mendapati waktu sholat, sholatlah dia. Artinya dimanapun engkau berada, kemudian datang waktu sholat, sholatlah di situ. Ya kalau di masa kita sekarang kan memang masjid sudah di mana-mana, safar cari masjid. Gitu. Tapi gambarnya misalkan di masa itu safar di tengah padang pasir, begitu kan? Datang waktu sholat, ya sholat di situ. Ya kalau kita misalkan yang hobi naik gunung, datang waktu sholat, ya boleh sholat di situ, begitu kan? Tidak harus di bangunan khusus yang dibangun untuk ibadah. Wa fi lafdhin, dan pada lafdz yang lain, fa indahu masjiduhu wa tahuru. Di sisinya ada tempat sholatnya dan alat bersucinya. Artinya dimanapun dia berada, di situ ada tempat sholatnya, ada alat bersucinya. Itu boleh dia sholat di situ, dan kalau tidak ada air, itu debu bisa untuk tayamum. Nah, fatayamum badalu taharatil ma indal ajzi anhu syar'an. Maka tayamum adalah pengganti dari bersuci menggunakan air ketika dia tidak bisa menggunakan air secara syariat. Yuf'alu bitatahhuri bihi kullu ma yuf'alu bitatahhuri bil ma'i min as-salah wa at-tawaf wa qira'atil Qur'an wa ghairi dhalik. Bisa kita beramal mengerjakan suatu perkara dengan bersuci menggunakan tayamum ini, segala amal-amal yang bisa dikerjakan dengan bersuci menggunakan air seperti sholat, tawaf, dan membaca Al-Quran serta selainnya. Artinya kemarin telah kita sebutkan perkara-perkara yang harus bersuci terlebih dahulu, ya kan? Sholat, tawaf. Artinya bisa dengan tayamum ini amal-amal yang bersuci menggunakan air menjadikan dia bisa mengerjakannya. Seperti sholat, ya kan? Kita bersuci menggunakan air untuk sholat. Maka ketika memang ada udzur, kita bersuci dengan debu, boleh pula kita sholat. Demikian pula tawaf, demikian pula menyentuh mushaf, dan seterusnya. Fa innallaha ja'ala tayammuma mutahhiran kama ja'ala al-ma'a mutahhiran. Maka sesungguhnya Allah menjadikan tayamum itu sebagai pensuci, sebagaimana Allah menjadikan air sebagai pensuci. Qala alaihi salatu wassalam, "Ju'ilat turbatuha ya'ni al-ard lana tahuran." Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, dan dijadikan bumi ini sebagai kita sebagai tahur, alat bersuci. Jadi intinya kalau memang udzur secara syar'i kita dapat udzur tidak bisa menggunakan air, maka ketika tayamum ya kita bisa mengerjakan apa saja dari amal-amal yang biasanya kita berwudu terlebih dahulu, mandi terlebih dahulu, betul-betul tergantikan dengan tayamum ini. Wa yanubu tayammumu in 'anil ma'i fi ahwalin. Dan tayamum itu menggantikan air pada kondisi-kondisi sebagai berikut. Awalan yang pertama, idza ajmal ma'u, ketika tidak adanya air. Ada lima kondisi disebutkan oleh Syekh di sini. Kondisi-kondisi yang tayamum itu menggantikan air. Yang pertama, idza ajmal ma'u, ketika tidak ada air. Dengan dalil firman Allah Ta'ala tadi, falam tajidu ma'an fatayammamu. Maka kemudian jika kalian tidak mendapati air, bertayamumlah. Sawa'un adamuhu fil hadari awis safari fa talabahu falam yajidhu. Sama saja ketidakadaan air tersebut ketika mukim ataupun ketika safar. Artinya yang penting tidak ada air begitu. Baik itu ketika kita sedang di rumah ataupun ketika sedang safar. Talabahu falam yajidhu. Intinya dia mencari air kemudian tidak mendapatinya. Ini menunjukkan dipersyaratkan mencari dulu. Jadi bukan tidak ada air, maksudnya kita sedang duduk di sini tidak ada air. Tayamum bukan. Tidak ada air siapa? Mencari dulu. Ya, mencari. Tidak ada air, maka apa? Tayamum. Tsaniyan yang kedua. Idza kana ma'ahu ma'un yahtajuhu li syurbin wa tabahin. Falau tatahhara minhu la adarra hajatahu bihaitu yakhafu al-atash ala nafsihi aw atash aw atashi ghairihi aw atashu ghairihi min adamiyyin aw bahimatin muhtarimin aw bahimatin muhtarimin. Yang kedua, apabila dia ada air tetapi dia membutuhkan air tersebut untuk diminum atau memasak, seandainya dia bersuci menggunakan air itu akan memadharatkan kebutuhannya, di mana dia khawatir akan tertimpa kehausan atas jiwanya atau kehausan yang selainnya, baik itu kalangan manusia ataupun binatang-binatang yang itu mulia, artinya memang binatang yang pantas untuk kita perhatikan, misal binatang peliharaan. Jadi yang kedua, Pak, mungkin air itu ada tapi sedikit yang dibutuhkan untuk minum, untuk memasak, yang kalau kita gunakan untuk wudu, untuk mandi, hajat orang itu atau binatang terganggu, ada mendorong sehingga akan terkena apa? Kehausan. Salisan yang ketiga, idza khafa bi isti'malil ma'i ad-darara fi badanihi bi maradin aw ta'akhuri bur'in. Yang ketiga, apabila dia khawatir dengan menggunakan air akan tertimpa mudarat pada badannya dengan sebuah sakit atau tertundanya kesembuhan. Jadi air itu ada banyak, tetapi kalau dia memakainya dia khawatir sakit dirinya, atau dia sudah sakit, kalau dia menggunakan air akan apa? Tertunda kesembuhannya. Tertunda apa? Kesembuhannya. Dengan dalil firman Allah Ta'ala, wa in kuntum marda, jika kalian sakit, sampai pada firman-Nya fatayammamu sa'idan thayyiba, bertayamumlah dengan debu yang suci. Jadi suatu kondisi fisik, air ada banyak tetapi fisik kita yang tidak bisa menggunakan karena apa? Takut terjatuh pada sebuah sakit, atau kita memang sudah kena sakit tertentu yang kalau menggunakan air tertunda kesembuhan. Rabian yang keempat, idza ajuza an isti'malil ma'i, idza ajaza an isti'malil ma'i li maradin la yastati'u ma'ahu al-harakatu, la yastati'u ma'ahu al-harakata. Jika dia tidak mampu menggunakan air karena sakit, tapi karena sakitnya bukan dari sisi kulit tidak bisa menerima air, tapi karena sakit tersebut la yastati'u ma'ahu al-harakata, karena sakit tersebut dia tidak bisa bergerak, dia tidak bisa bergerak menuju air, walaysa indahu man yuwaddi'uhu, dan tidak ada orang di sisinya yang mewudukannya, wa khafa khurujal waqt, sementara dia khawatir akan habis waktu sholat. Ya, misalkan orang sendirian, stroke begitu misalnya kan, stroke kan nggak bisa gerak sendirian, dia ditinggal oleh orang. Datang waktu maghrib, waktu maghrib kan sebentar, kurang lebih satu jaman. Dan dia tunggu orang yang biasa menunggu dia nggak pulang-pulang, ya kan, sudah hampir keluar waktu, waktu sudah hampir habis waktu maghrib. Maka kalau apa nih contoh, kalau maghrib bisa jamak subuh ya, saya akan contoh waktu apa subuh, waktu yang sebentar dan tidak bisa dijamak dengan surat apapun, gitu ya. Dia khawatir akan keluar waktu subuh tadi, maka apa, dia bertayamum karena tidak ada orang yang mewudukannya. Kalau ada pun, kalau dia sakit tidak bisa bergerak tapi ada orang yang mewudukannya, ini bukan uzur. Bukan uzur. Dia memang betul sakit. Bisa dikatakan tubuhnya hampir-hampir lumpuh semuanya. Tapi ada orang yang senantiasa menemani dia, bisa mewudukannya, maka ini bukan uzur. Dia dibutuhkan oleh orang. Dibutuhkan itu bagaimana? Maksudnya dibutuhkan itu orang lain yang mengguyurkan air ke anggota-anggota, ya kan? Tangannya, wajahnya, kepalanya, kakinya, begitu. Orang lain yang mengguyurkan ke tubuhnya. Itu namanya apa? Membutuhkan. Khamisan yang kelima, idza khafa bardan istimalil ma, jika khawatir kondisi dingin dengan menggunakan air. Walam yajid ma yushinuhu bihi, dan dia tidak mendapati sesuatu untuk memanaskannya. Tayammama wa shalla, dia tayamum dan salat. Liqaulihi ta'ala wa la taqtulu anfusakum, dengan dalil firman Allah Ta'ala, jangan kalian bunuh diri-diri kalian sendiri. Jadi khawatir suhu yang dingin. Tapi dingin di sini dingin yang memadaratkan ya. Kalau di tempat kita insyaallah dinginnya masih sifatnya itu dingin manja. Di daerah dekat kutub misalkan atau mana begitu, suatu dingin yang kalau dipaksakan menggunakan air bisa binasa. Dalam kondisi dia tidak memiliki sesuatu untuk memanasi air. Tetapi kalau ada, dia memiliki sesuatu untuk memanaskan air, ini juga tidak udzur, bukan udzur. Dia ada korek api, dia ada sesuatu yang dengannya dia bisa memanaskan air. Maka itu bukan apa? Bukan udzur. Kondisi dingin tadi bukan udzur. Fa fi tilkal ahwal yatayammam wa yusalli. Maka pada lima kondisi di atas dia bertayamum dan salat. Itu lima kondisi yang apa? Diperbolehkan bertayamum. Wa in wajada ma'an yakfi ba'dha tuhrihi ista'malahu fi ma yumkinuhu min a'dha'ihi aw badanihi wa tayammama 'anil baqi alladhi qasara 'anhu al-ma' liqaulihi ta'ala fattaqullaha mastata'tu. Sekarang semua kondisi, jika dia mendapati air yang hanya mencukupi sebahagian saja untuk bersuci. Misalkan kalau untuk wudu paling hanya cukup sampai tangan. Ya, dia dapati air yang sangat sedikit. Yang kalau dia gunakan untuk wudu hanya apa? Sebahagian bersucinya saja. Tapi tentu ini tadi air memang sisa dari kebutuhannya ya. Jadi telah disebutkan kalau itu air memang untuk kebutuhan minum dia dan orang lain, itu tidak boleh digunakan. Ini sudah tercukupi untuk minum, untuk masak, tersisa air masih. Yang kalau digunakan hanya apa? Mencukupi sebagiannya. Maka bagaimana? Yaitu dia gunakan air tersebut untuk apa-apa yang memungkinkan dari anggota tubuhnya. Intinya gunakanlah untuk wudu sesampainya di mana itu. Misalkan sampai wajah ya sampai wajah, sampai tangan ya sampai tangan. Intinya sampai apa, habis air itu sampai mana tadi. Kemudian watayammama anil baqi, dan dia bertayamum untuk sisanya allazi qasara anhu ma, yang belum terkena air, yang airnya tidak cukup tadi. Jadi dia yang wudu setengah, kemudian sisanya dia tayamum. Dengan dalil firman Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum. Jadi misalkan dia air sedikit tadi, ya wudu sampai mana, misalkan sampai tangan, kemudian setelah itu dia tayamum. Dia tayamum gitu. Untuk tayamum tadi untuk mensucikan anggota yang tadi belum terkena air. Wa in kana bihi jurh yatadarrar bi ghaslihi aw mashihi bil ma' yatayammam lah wa ghasl al baqi bi qawlihi ta'ala wa la taqtulu anfusakum. Juga jika pada badannya ada luka yang akan termadharatkan apabila mencucinya, membasuhnya maksudnya, atau termadharatkan pula mengusapnya, maka dia tayamumkan bagian tersebut dan dia basuh bagian tubuh yang lain dengan firman Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum wa la taqtulu anfusakum. Jangan biasakan diri demikian. Jadi maksudnya luka itu ada tiga kondisi. Kondisi yang pertama, luka yang tidak termadharatkan dengan membasuh. Berarti apa? Tetap wajib membasuh. Artinya luka ringan, hanya kepeleset apa begitu ya. Dengan dibasuh biasa itu kayak orang wudu itu enggak ada mudharat. Berarti apa? Wajib membasuh. Kondisi yang kedua, luka yang kalau dibasuh itu termadharatkan dia, tetapi kalau cuma diusap itu enggak apa-apa. Maka apa? Dia wudu seperti biasa, bagian yang kena luka tadi diusap. Apa kemarin pengertian usap? Pengertian usap itu apa? Tangan kita basahi, kemudian usapkan di luka tersebut. Seperti kepala itu. Nah, ini luka usapkan di sini. Kalau kita basuh pakai air termadharatkan dia. Jadi kalau diusap enggak, maka apa? Kita basahi, usap. Bagian yang luka. Kondisi ketiga, ini luka tidak bisa dibasuh, tidak bisa pula diusap, tidak bisa pula ditutupi. Kalau masih bisa ditutupi, penutupnya diusap, maka kembali kepada pembahasan yang kemarin, itu tetap juga gak masalah, boleh. Luka begitu, tapi ditutupi bisa, boleh. Dengan perban atau apa, kemudian perbannya yang kita usap, ini juga gak masalah. Ini masalahnya apa? Luka tadi gak bisa dibasuh, gak bisa diusap, dalam artian diusap secara langsung gak bisa, ditutupin pun gak boleh, harus terbuka seperti itu. Nah, maka pada kondisi seperti ini, dia wudu seperti biasa, bagian tersebut dia lewati. Bagian tersebut dia apa? Lewati, kemudian setelah selesai wudu dia bertayamum untuk mensucikan anggota tersebut. Wa in kana jurhuhu la yatadarrar bil masah, masaha ad-dhamam alladhi fawqahu bil ma wa kafahu al masah an tayammum. Jika luka tersebut tidak termadharatkan dengan usapan, maka dia harus mengusap, memang mengusap wallahu a'lam ya tamat ana mungkin perban itu misalnya, dia usap perban yang di atas luka tersebut dengan air dan itu sudah mencukupi, tidak perlu tayammum. Maka tadi, kalau memang masih bisa diusap, baik diusap secara langsung atau diusap pada perban yang menutupinya, itu tidak perlu tayamum. Ya, sudah terwakili dengan mengusapnya tadi. Yang di situ harus tayamum apa? Kalau tidak mungkin dibasuh, tidak mungkin diusap. Baik diusap langsung ataupun diusap pada perbannya. Maka dilewati anggota tersebut, selesai wudu dia tayamum. وَيَجُوزُ أَتَيَمُّمْ بِمَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مِنْ تُرَابٍ وَسَبْخَةٍ وَرَمَلٍ وَغَيْرِهِ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ قَوْلِ الْعُلَمَاءِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. Diperbolehkan untuk bertayamum dengan segala apa-apa yang berada di atas permukaan bumi ini. Apakah itu debu? Subhanallah. Apakah itu kerikil batu ataupun apa yang selainnya. Jadi intinya segala yang di atas permukaan bumi ini ini bisa untuk bertayamum. Hadha huwa sahih, ini yang benar berdasarkan dua pendapat, ini yang sahih dari dua pendapat ulama yang ada. Jadi sahih, makna sahih di dalam ayat fatayammamu sa'idan thayyiba, bertayamumlah dengan sa'id yang suci, itu bukan berarti harus lebur wujudnya, tetapi segala yang ada di permukaan bumi ini. Misalkan seorang perjalanan di padang pasir yang di situ gunung-gunung batu begitu, batu artinya apa? Permukaannya itu apa? Batu. Itu bisa untuk bertayamum. Atau permukaannya tanah kering, ya bisa. Atau mungkin permukaannya pasir, bisa pula. Dan jelas apa yang ada di permukaan bumi itu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu idza adrakathum as-salah tayammamu bil ardi allati yasiruna 'alayha turaban aw ghayrahu wa lam yakunu yahmiluna ma'ahum athwal. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya apabila ketemu waktu salat dalam safar, mereka bertayamum di bagian bumi yang mereka sampai di situ, apakah itu debu atau yang selainnya, dan mereka tidaklah membawa debu bersama mereka. Jadi tidak teriwayatkan mereka itu istilahnya ngantongi debu agar nanti kalau ngepasi waktu sholat ternyata permukaannya bebatuan, mereka gunakan itu. Tidak juga. Artinya dimanapun mereka sampai, mereka bertayamum di atas permukaan bumi yang mereka sampai di situ. Nah, ini adalah dalil yang menunjukkan intinya sa'id dalam ayat maknanya apa? Segala yang ada di permukaan bumi tadi. Wasifatu tayamum, tata cara tayamum, an yadriba at-turab biyadayhi, dia memukulkan kedua tangannya ke bumi, jadi ke debu. Mufrijatai al-asabi, dalam keadaan membuka jari jemarinya, artinya bukan menggenggam, dibuka. Tsumma yamsah wajhahu bi batini asabihi, kemudian dia mengusap wajahnya dengan telapak tangannya, dengan perut jari jemarinya, maksudnya itu telapak tangan, bukan punggungnya, tapi apa, telapak tangannya tadi yang tadi telah dipukulkan ke tanah. Ya, apa tadi? Usap wajahnya. Wa yamsah kaffaihi bi rahataihi, dan dia mengusap dua telapak tangannya. Jadi setelah wajah dia usap apa? Telapak tangannya. Yang dimaksudkan yakni dia usap punggung telapak tangannya ini. Jadi setelah diusap wajah, ini punggung telapak tangan yang kanan dia usap. Kemudian punggung telapak tangan yang kiri dia usap. Begitu. Jadi yang disebutkan untuk diusap itu bukan tangan sampai siku, tetapi kaf. Kaf itu ya ini, telapak tangan. Wa yu'ammim al-wajha wal kaffain bil mashh, diratakan wajah dan kedua telapak tangannya ketika mengusap tadi. Wa in masaha bi darbataini ihdahuma yamsah bihima wajhahu wa thaniyah yamsah biha badan yani yadaihi ma'alahu jaza. Jika dia mengusap dengan dua kali pukul, satu kali pukul untuk mengusap wajah, pukulan yang kedua untuk mengusap tangannya, boleh. Lakin as-sifah al-awla hiya al-warida 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tata cara yang lebih utama adalah yang sahih dari Nabi, itu cukup satu kali pukulan. Jadi kalau dia memukul dua kali pukul boleh. Tetapi yang lebih utama adalah yang sahih dari Nabi, yaitu satu kali pukulan. Memang ada hadis yang menyebutkan dua kali pukul, tapi hadisnya dhaif. Ya, sehingga yang lebih utama berdasarkan hadis yang sahih itu satu kali pukulan. Satu kali pukulan di atas bumi dan usapkan wajah, kemudian punggung telapak tangan yang kanan, punggung telapak tangan yang kiri. Selesai. Wa yubtilu tayammum, membatalkan tayammum ini, atau wa yubtilu tayammum dan batallah tayammum tersebut, an hadatsin asghar, yaitu dengan sebab hadas asghar bi mubtilatil wudu, yaitu dengan pembatal-pembatal wudu. Wa an hadatsin akbar, dan dari hadas akbar, yaitu bi mujibatil ghusl min janabah wa haid wa nifas, itu dari perkara-perkara yang mengharuskan mandi berupa junub, haid dan nifas. Jadi pembatal tayamum, kalau itu tayamum dari hadas ashar, menjadi batal dengan pembatal-pembatal wudu. Jika tayamum tadi itu dari hadas akbar, pengganti mandi, maka menjadi batal dengan pengharus mandi berupa junub, haid, nifas. Li'annal badala lahu hukmul mubdal, karena pengganti hukumnya sama dengan perkara yang ia gantikan. Ketika dia menggantikan wudu, maka apa? Pembatal wudu, pembatal tayamum pula. Ketika tayamumnya itu untuk menggantikan mandi, maka pengharus mandi adalah pembatal tayamumnya. Wa ya betulu at-tayamum aidan biwujudil ma in kana at-tayamum li'adamihi. Tayamum menjadi batal juga dengan ketemunya air, dengan adanya air. Jika sebab tayamumnya tadi karena tidak ada air. Paham ya? Tadi kita tayamum, sebabnya apa? Enggak ketemu air. Maka apa menjadi batal tayamum kita ketika ketemu air? Wa bi zawalil udzr alladhi min ajlihi syuri'at tayammum min maradin wa nahwi. Dan menjadi batal pula tayammum dengan hilangnya udzur, yang dengan sebab udzur tersebut disyariatkan tayammum pada orang tersebut, misalkan karena sakit atau yang semisalnya. Jadi dia tayammum karena apa? Dokter mengatakan kamu belum boleh nyentuh air. Tayammum dia. Maka tayammum menjadi batal ketika hilang udzur ini. Dokter kemudian mengatakan, "Oh, sekarang kamu sudah boleh kena air." Maka seketika itu juga kalau tadi dia sudah tayammum, tayammumnya apa? Batal. Waman adumal ma' wat turab. Jika orang tidak bisa mendapati air, tidak bisa pula mendapati debu. Aw wasala ila halin, atau dia sampai pada suatu kondisi la yastati'u ma'ahu lamsul basharah bima'in wala turab, di mana dia tidak bisa untuk menyentuh kulitnya dengan air ataupun dengan debu. Jadi mungkin saja ya, dia tidak mendapati air, tidak pula mendapati debu, dan dia atau dia sampai pada kondisi tidak bisa menyentuh kulitnya dengan air ataupun dengan debu. Fa innahu yusalli ala hasabi halihi bila wudu wala tayammum. Maka dia tetap sholat sesuai kondisinya itu, meskipun tanpa wudu dan tanpa tayammum. Di annallaha la yukallifu nafsan illa wus'aha. Karena Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali dengan apa? Kesanggupannya. Wa la yu'idu hadhihi shalah, dan dia tidak perlu mengulangi sholatnya ini. Di annahu ata bima amara bihi, karena dia telah mengerjakan sesuai apa yang dia diperintahkan dengannya. Bima umira bihi, dengan apa yang dia diperintah dengannya. Qaulihi ta'ala fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Dan juga sabda Nabi, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, jika aku perintahkan kalian dengan suatu urusan, kerjakanlah semampu kalian. Jadi apa? Demikian. Kalau sama sekali enggak bisa wudu, enggak bisa tayamum, baik karena enggak ada debu, enggak ada air, enggak ada debu, atau dia enggak bisa menyentuh tubuhnya dengan air ataupun dengan debu, maka dia tetap salat. Hadhihi jumlatun min ahkami tayammum suqnaha lak, demikianlah sekedar hukum-hukum tayammum kami paparkan untuk Anda. Fa in ashkala alayka shay'un minha aw min ghayriha fa alayka an tas'al awwal al-'ilm la'alla ahla al-'ilm wa la tatasahhal fi amri dinik la siyama amri shalah allati hiya amrul islam fa innal amr muhimmun jiddan. Jika ada yang muskilah atasmu, tidak paham dan sebagainya, maka hendaknya engkau bertanya kepada ahlul ilm. Jangan bermudah-mudahan dalam urusan agamamu, terkhusus dalam urusan sholat yang merupakan tiang agama Islam, sehingga sesungguhnya perkaranya sangat penting. Waffaqanallahu jami'an lis-shawabi was-sadaq bil qawli wal 'amal wa yakuna 'ilmina khalisan liwajhihil karim innahu sami'un mujib du'a. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita seluruhnya untuk bisa tepat kepada kebenaran dalam ucapan maupun amalan, dan menjadikan amal kita ikhlas untuk wajahnya yang mulia. Sesungguhnya Dia Maha mendengar doa dan mengabulkan doa. Subhanallahi wa bihamdihi, syukurlah kepada Allah, astaghfiruka wa atubu ilaik.